بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله seperti yang kita ketahui bersama dan seharusnya menjadi sebuah prinsip mendasar bagi masing-masing muslim terkait dengan agamanya, bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang disempurnakan bimbingannya oleh Allah Azza wa Jalla, agama yang memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik, bimbingan yang benar, bimbingan yang adil, bimbingan yang bermaslahat. Dan itu sifatnya menyeluruh pada semua bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan perkara akidah, terkait dengan perkara ibadah, terkait dengan perkara muamalah, terkait dengan perkara akhlak, terkait dengan perkara interaksi, terkait dengan perkara etika-etika. Semuanya itu, yang pertama ada bimbingan dalam Islam, dan yang kedua kita harus yakin bimbingan Islam, bimbingan yang baik, bimbingan yang bermaslahat pada semua poin-poin di atas. Pada kesempatan kita kali ini, tema yang kita kaji adalah hoax dan media sosial serta pengaruhnya terhadap bangsa negara. Tema yang sangat penting diangkat di saat-saat sekarang ini, dikarenakan memang fenomena hoax ini sudah merajalela. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh individu masyarakat, tapi dirasakan oleh sebuah masyarakat. Bahkan dampaknya pun terasa pada kehidupan bernegara. apalagi fenomena medsos, media sosial, yang bisa kita katakan sekarang ini sudah menjadi makanan wajib bagi anak manusia. Bahkan mungkin kegandrungan orang di zaman sekarang dengan medsos melebihi gandrungnya mereka, cintaan mereka kepada makan dan minumnya. Makan dan minum, makan pagi, makan siang, makan malam, cemilan pagi, cemilan sore. Tetapi untuk medsos ini, subhanallah, kita menyaksikan sebuah fenomena tidak bisa lepas daripadanya. Perangkatnya dibawa kemana-mana. Tertinggal dari perangkat itu seolah-olah kiamat dunia ini. Dicari saat ketemunya. Padahal kalau dia ketinggalan yang lainnya biasa saja. Belum lagi bicara terkait dengan masalah negatif dan positifnya. Juga pengaruhnya terkait dengan individu, terkait dengan masyarakat, dan terkait dengan bangsa. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih rinci, lebih detail terkait dengan tema kita, sebelumnya kita harus memahami beberapa bimbingan-bimbingan Islam yang ini merupakan pondasi-pondasi, prinsip-prinsip, landasan bagi kaum muslimin di dalam bersikap, di dalam bertindak, bertingkah laku, di dalam menyikapi beragam berita, dalam menyikapi beragam perangkat-perangkat modern dan semisalnya. Supaya menjadi bekal kita sebagai ilmu kita, yang dengan itu insyaallah ta'ala akan lebih mudah bagi kita untuk menjelaskan tema inti kita pada kesempatan pagi hari ini. Bimbingan yang pertama ialah as-sidqu wa 'adamul kadzib. Islam mewajibkan pemeluknya untuk bersikap jujur. Mewajibkan pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur. Shadiq. Jujur dalam segala hal. Shadiqun fi qawlih. Jujur dalam berucap, berkata. Shadiqun fi ikhbarih. Jujur dalam menyampaikan berita. Shadiqun fi amalih. Jujur dalam beramal. Bahkan shadiqun fi i'tiqadih. Jujur pada prinsipnya, pada akidahnya. Dilarang dusta. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Taubah 119, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Di sini ada beberapa hal yang dijelaskan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah merupakan bagian daripada keimanan. Menjadi orang jujur bersama dengan orang-orang yang jujur merupakan bukti keimanan. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bersama dengan orang yang jujur atau menjadi orang yang jujur digandengkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan yang namanya kejujuran merupakan buah ketakwaan. Konsekuensi ketakwaan, dia harus menjadi orang yang shadiq, orang yang jujur. Ayat ini tidak semata-mata memerintahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang jujur. Tetapi kita juga diperintah untuk menjadi hamba Allah yang jujur dan selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Itu perintah yang lebih mendalam dari sekedar perintah jujur. Maknanya jujurlah kalian dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujurnya kalian buah ketakwaan. Jujurnya kalian tanda keimanan. Ini menunjukkan kewajiban memiliki sifat jujur dan menjadi orang yang jujur. Dan ini akan lebih baik bagi kita. Lebih baik untuk agama kita, lebih baik untuk duniawiyah kita. Falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah Azza wa Jal, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad ayat yang ke-21. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula yasduq wa itaharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Yang artinya, hendaklah kalian jujur, memiliki sifat jujur, sebab jujur itu membimbing kalian kepada semua amal kebaikan, dan semua amal kebaikan akan membimbing kalian kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Dan orang itu jujur dan terus berusaha jujur sampai nanti dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang gemar jujur, yang betul-betul jujur. Yang pertama, ini kewajiban. Yang kedua, sikap jujur itu membuka pintu-pintu kebaikan. Sikap jujur itu langkah kita menuju jannahnya Allah Azza wa Jalla, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap jujur itu nanti akan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang meraih husnul khatimah. Pada kalimat hatta yuktaba indallahi siddiqa, dia jujur, berusaha jujur, selalu jujur, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Di dalam syarahnya disebutkan sebuah faedah yang sangat penting. Kalimat ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang jujur nanti dia meraih husnul khatimah. Dia mati dalam kondisi amal yang baik, amal yang soleh berupa kejujuran. Luar biasa. Sehingga dalam Islam sikap jujur harga mati. Jujur di dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam berkeyakinan, jujur di dalam menyampaikan berita. Harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Harus jujur. Yang memotivasinya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang memotivasinya adalah ingin mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang puncaknya dengan jujur meraih al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Jujur ini merupakan sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur ini merupakan sifatnya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Jujur ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Yang tidak jujur terjangkiti penyakit nifaq, penyakit kemunafikan. Sehingga dalam Islam barakallahu fikum tidak semata-mata wajib jujur, tetapi juga dikecam, diharamkan dari yang namanya sifat berdusta. Baik dusta pada ucapannya atau dusta pada berita yang dia sampaikan, hoax atau dusta pada ibadahnya, dusta pada akidahnya, apalagi berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, apalagi berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa besar, diancam dengan keras oleh Islam. Atau berdusta atas nama orang-orang yang memiliki sebuah kedudukan dalam negara atau pada agama, dosa besar. Berdusta atas nama alim ulama, atas nama ulama-ulama kita. Berdusta atas nama penguasa-penguasa kita. Bahkan berdusta atas nama seseorang pun hukumnya haram. Lebih haram lagi ketika yang dia catut namanya orang-orang yang memiliki sebuah manzilah, kedudukan yang sangat tinggi pada agama atau di tengah-tengah masyarakat, apalagi terkait dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dusta ini menghantarkan pelakunya kepada semua tindakan yang fajir, tindakan yang keji, tindakan yang kotor. Dusta ini akan membuat pelakunya terseret dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Lanjutan hadis Abdullah bin Mas'ud di atas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum al-kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula yakdhib wa yataharul kadhib hatta yuktaba innallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari sifat dusta, dikarenakan dusta ini akan membimbing pelakunya kepada fujur, tindakan yang keji, tindakan yang hina, tindakan yang kotor, tindakan yang jelek. Dan fujur ini akan menyeret pelakunya kepada neraka. Sungguh orang itu berdusta, terbiasa berdusta, selalu berdusta, hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab, penebar dusta, penebar hoax. Mengisyaratkan orang ini nanti akan mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Kedustaan yang ada pada dirinya membuka pintu lebar-lebar semua kejahatan, semua kejelekan, semua kekejian dengan dusta yang ada pada dirinya. Dengan dusta yang ada pada dirinya, na'udzubillah, akan membuat dia mudah masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dusta dalam Islam diharamkan, termasuk dosa besar. Lebih besar lagi dosanya ketika berkaitan dengan orang-orang yang punya kehormatan. Lebih besar lagi dosanya ketika berkaitan dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi dustanya itu sebuah dusta yang kemudian tersiar kemana-mana. Apa namanya? Viral. Hah? Viral. Gimana latinnya? Viral gitu ya. Hah? Dustanya ini tersebar kemana-mana. Tablughul afaq. Mencapai semua ufuk di dunia, di permukaan dunia ini. Ancamannya sangat keras. Diancam dengan ancaman yang begitu mengerikan di neraka nanti. Itu disebutkan dalam hadis yang sangat panjang dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu wa arbah. Dikatakan kadzabun yuhaddithu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughul afaq. Seorang pendusta yang menyampaikan berita dusta, yang menebarkan berita hoax, lalu berita itu diambil dari dia sehingga mencapai seluruh dunia. Siksa dengan siksaan yang sangat mengerikan di nerakanya Allah Azza wa Jalla nanti, na'udzubillahi min dzalik. Seorang muslim itu shadiq, seorang munafik itu kadzib. Dusta itu sifatnya kaum munafikin. Dusta itu sifatnya para budak di era dahulu jahiliyah. Dusta itu sifatnya orang yang rendah, orang yang hina dalam Islam. Sekali lagi, kamusnya kaum muslimin adalah menebar kejujuran. Tidak ada dalam kamus mereka dusta atau menebar yang dusta. Tidak ada dalam kamus mereka hoax atau sebagai penebar hoax. Ini yang pertama. Bimbingan yang kedua. Dalam Islam, barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk tathabbut wa tabayyun wa taqidul khabar qabla isya'atih. Sebagai seorang muslim diminta, diwajibkan, dituntut untuk tathabbut, cross-check berita, memastikan kebenaran sebuah berita sebelum disebarkan. Tathabbut, tabayyun, cross-check berita. Ketika ada orang yang membawa sebuah berita yang kita tidak tahu bagaimana keadaan dia, atau kita tahu keadaan dia, tetapi berita yang dia bawa berkaitan dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, wajib cross-check berita. Kalau orangnya jujur, cross-check berita dalam rangka untuk taqidul khabar, menekankan kebenaran kabar tersebut. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kamu orang yang fasik membawa sebuah berita, sebuah kabar, maka fatabayyanu, hendaklah engkau tabayyun, tathabbut, cross-check beritanya. Khawatir kamu nanti menuduh suatu kaum dengan dasar kejahilan, tidak tahu kepastian berita, nanti kamu akan menyesal atas apa yang kamu lakukan ketika itu. Ini ayat merupakan pegangan para ulama di dalam menyikapi sebuah berita yang datang selain beritanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kabar Allah dan Rasul pasti benar. Dari hamba-hamba Allah ini ketika ada yang membawa sebuah berita, orangnya dibagi tiga. Yang pertama orangnya shadiq, dikenal jujur. Di tengah-tengah masyarakat ini orang terpercaya jujur. Maka hukum asal beritanya diterima. Kabul khabar shadiq. Walaupun seorang diri menyampaikan berita. Dikecualikan kata para ulama ketika terjadi kesimpang siuran berita, simpang siur, ketika datang orang jujur membawa berita, kita benarkan orangnya, untuk beritanya lebih bagus lagi di cross check, bukan mendustakan orangnya, tetapi dalam rangka untuk taqidul khabar, untuk menekankan kabar ini bukan hoax. Atau yang kedua, orang yang datang ini jujur, tetapi membawa sebuah berita tentang sosok seseorang yang agung, yang mulia, terkait dengan para ulama yang dikenal dengan keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya, atau seseorang yang masyhur dengan imannya, dengan takwa dan solehnya di tengah-tengah masyarakat, bawa sebuah berita miring tentang mereka. Walaupun yang datang orang jujur, kita benarkan orangnya, beritanya layak untuk di cross check terlebih dahulu, bukan mendustakan orangnya tapi dalam rangka untuk ta'kidul khabar, menekankan ini berita bukan hoax. Karena Anda membicarakan orang besar, membicarakan para alim ulama, membicarakan kaum mukminin yang solehin, tidak sembarangan. Atau yang ketiga, orangnya jujur, tetapi dia membawa berita tentang orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat, para penguasa dengan jajarannya. Walaupun orangnya jujur, perlu untuk tabayun, tasabut, cross check berita, bukan mendustakan orangnya, tapi dalam rangka ta'kidul khabar, memastikan beritanya tidak hoax. Karena berita ini berkaitan dengan orang yang wajib kita muliakan. Kita wajib memuliakan para ulama dan juga memuliakan para umara yang muslim. Dia punya kedudukan, dia punya posisi. Harus cross-check berita. Jangan sampai beritanya hoax. Cross-check berita. Kamu dapat dari mana berita ini? Anta sadiq, anta thiqatun indana. Kamu, fulan, menurut kami orang yang jujur, orang yang terpercaya. Min aina laka hadzal khabar? Dari mana kamu berita ini? Ini terkait dengan para ulama besar, terkait dengan para umat, para penguasa kita. Dari mana kamu berita ini? Kalau dia mengatakan sami'tuhu bi'udhunayya hadain, saya dengar langsung dari kedua telingaku ini. Yakin? Yakin. Khalas, itu berita benar, bukan hoax. Tinggal pembahasan berikutnya, bagaimana menyikapi sebuah berita yang benar, yang agak miring terkait dengan orang-orang tadi. Panjang pembahasan di kalangan para ulama, proses dalam menyikapi sebuah berita. Kalau dia mengatakan, saya dapat dari si fulan, akhbarani fulan, cek lagi, man hadza fulan, siapa ini orang? Belum tentu yang datang ini terpercaya, tapi sumber berita juga terpercaya. Man hadza fulan, siapa orang itu? Ternyata orangnya tidak bisa dipegang, maka beritanya jangan langsung dipegang. Itu berita harus mendapatkan sebuah penyikapan khusus, fatabayyanu, di cross check beritanya. Ada lagi orang kedua yang datang, tadi yang jujur, seseorang yang ma'ruf, yang masyhur, dikenal di tengah-tengah masyarakat, kadzab, pendusta dia, penebar hoax di mana-mana, dikenal di tengah-tengah masyarakat, dikenal di kalangan para ulama, dikenal di kalangan para penguasa. Berita orang seperti ditolak, apalagi berkaitan dengan para ulama, apalagi berkaitan dengan para penguasa, apalagi berkaitan dengan masyarakat secara umum. Tolak. Khabarul kadzib mardud, berita orang yang dusta ditolak. Ada orang ketiga, orangnya ini fasik. Orang fasik itu ahli maksiat. Orang fasik itu dikenal dengan dosanya, kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran dia. Namanya fasik. Atau yang semisal dia, kata para ulama, seseorang yang majhul hal, tidak dikenal bagaimana kondisinya. Tidak ada yang tahu, jujur ataukah dusta. Shadiq, tidak tahu. Kadzib, tidak tahu juga. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, Allah mengatakan dalam ayat di atas, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang yang seperti itu kepada kamu dengan sebuah berita, tabayun, cross check berita, dipastikan ini berita valid dari sumber yang terpercaya dan dia bukan hoax. Allah mengatakan di akhir ayat, antusibu qauman bijahala. Kalau kamu tidak cross check berita ini, nanti kamu akan menghukumi, mengklaim, menuduh suatu kaum dengan kejahilan. tidak ada bukti ilmiahnya, nanti kamu akan menyesal atas apa yang kamu perbuat. Artinya dampaknya sangat negatif. Bukan semata-mata si fulan yang kamu tuduh, tapi suatu kaum yang kamu tuduh, sebuah bangsa yang kamu tuduh, membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, membuat kegaduhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ini prinsip yang sangat mulia yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, disebutkan di Al-Isra ayat yang ke-36, Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan kamu jangan mengikuti apa-apa yang engkau tidak punya ilmu padanya, baik ucapan atau berita atau perbuatan. Jangan mengucapkan kata-kata yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jangan kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Jangan pula kamu menyebarkan sebuah berita yang kamu tidak tahu ujung pangkalnya dan kebenarannya. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga prinsipnya seorang muslim, tathabut dan tabayyun, dipastikan terlebih dahulu keabsahan beritanya, baru diterima berita itu dan diproses cara penyikapannya. Prinsip seorang muslim selalu berhati-hati dalam menyampaikan sebuah ucapan atau sebuah berita. Mereka hanya menyampaikan sesuatu yang benar, yang jujur. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Ucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Itu bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapkan yang baik atau kamu diam. Al-Imam An-Nawawi, Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah, salah seorang imam besar mazhab Syafi'iyah pada masanya, punya kitab Syarah Sahih Muslim, punya kitab Riyadhus Shalihin, dan di buku itu saya menukil, beliau menjelaskan, penting saya sampaikan ini ucapan beliau dikarenakan maknanya begitu mendalam dan sangat penting dipahami oleh kaum muslimin berkaitan dengan masalah berita dan berucap. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, annahu yambaghi likulli mukallafin, seyokianya bagi setiap mukallaf muslim akil balik, ayyahfadha lisanahu an jami'il kalam, dia menjaga lesannya dari semua ucapan, illa kalaman dhaha fil maslahah, kecuali ucapan yang nampak jelas kemaslahatannya, baru kamu sampaikan. Wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahah fasunnatul imsaku an, manakala suatu ucapan pembicaraan sama-sama secara maslahat dan madharatnya, maka yang sunnah, bimbingan sunnah, kamu diam, jangan kamu sampaikan. Li'annahu qad yanjaru al-kalamul mubah ila haramin aw makruh, sebab ucapan-ucapan yang mubah terkadang menyeret pelakunya kepada perkara haram atau kepada perkara yang makruh. Wa dzalika katsirun fil 'adah, dan itu sering pada kebiasaan orang lain. Ngomongnya mubah tapi kemudian menjurus pada perkara yang haram atau perkara yang makruh. Wassalamatu la ya'tiluha syai', keselamatan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kemudian membawakan hadis yang di atas, hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan liyasmut." Yang saya bawakan di atas, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Kata An-Nawawi rahimahullah, "Wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallam illa idza kana al-kalamu khaira wa huwa alladhi dhahara maslahatuhu wa mata shakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam." Artinya, hadis ini tegas menunjukkan seyogianya seseorang itu tidak berbicara kecuali apabila pembicaraannya itu baik, yaitu pembicaraan yang nampak jelas kemaslahatannya. Manakala dia ragu-ragu dan bimbang dalam kemaslahatannya, baik tidak, maslahat atau tidak, bimbang, maka jangan bicara. Ini keterangan yang sangat agung dari beliau, Imam Besar Madzhab Syafi'iyah pada masanya. Saya bawakan dari beliau dikarenakan mayoritas orang Indonesia Syafi'iyah, sehingga mereka lebih menghormati ulama Syafi'iyah. Dari keterangan beliau kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting terkait dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita share. Ucapkan mulut, kalau share tangan, kan gitu ya, sama-sama aja hukumnya. Apa yang kita sampaikan atau yang kita share dipandang dari sisi al-masalih dan al-mafasid. Yang pertama, ucapan yang kita sampaikan, ucapan yang baik, yang jelas-jelas bermaslahat, ucapkan, silakan di-share. Atau yang kedua, ucapan yang kita sampaikan itu ada mabdhon dan ada maslahatnya, baik buruknya, tapi kebaikannya lebih mendominasi, silakan diucapkan, share. Yang ketiga, ucapan yang kita mau sampaikan, yang mau kita share tadi itu, sama-sama pertimbangan baik buruknya, maslahat, mafsadat, sama lah kurang lebih. Yang ini afdalnya diam, jangan bicara. Yang keempat, ucapan yang mau kita sampaikan, yang mau kita share, ada mafsadat dan ada madharatnya, ada baik dan buruknya, ternyata keburukannya lebih mendominasi, haram kamu berbicara, dosa kamu berbicara, tidak boleh kamu berbicara. Yang kelima, ucapan yang murni mengandung unsur dosa, mengandung unsur mafsadat, tidak ada sama sekali kemaslahatan, haram bagi antum untuk berbicara, tidak boleh kamu berbicara. Sehingga hanya satu dan dua poin saja, ucapan yang betul-betul baik atau ucapan yang lebih mendominasi kebaikannya. Ini yang kita sampaikan, ini yang kita sebarkan, pasti tidak ada hoax padanya. Terkait dengan riwayat tadi yang kita bacakan di atas, ada faedah lain yang diambil oleh para ulama kita terkait dengan kita berbicara. Mereka mengatakan seorang muslim tidak akan berbicara, tidak akan share sesuatu, tidak akan pasang status, tidak akan posting sesuatu sampai dia pastikan benar bermaslahat pada tiga perkara. Yang pertama, niatnya. Niat dia berbicara, niat nge-share, niat menyebarkan lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah, dia sebarkan untuk kebaikan, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kemaslahatan untuk kebaikan masyarakatnya, untuk kebaikan bangsanya. Niat, niatannya bagus. Yang kedua, dari sisi keabsahan ucapannya, dia harus pastikan ucapannya benar, bukan salah. Beritanya jujur, bukan hoax. Ilmiah, dengan dalil, dengan bukti-bukti, argumentasi yang jelas. Yang ketiga, pada efeknya. Pada efeknya, dia pastikan efeknya besar kemaslahatannya atau semuanya bermaslahat. Tiga ini. Manakala salah satunya yang enggak terpenuhi, maka dia diam. Auliasmud, dia diam. Tidak ada pembicaraan, tidak ada ucapan, tidak ada postingan, tidak ada share. Tapi ketika semua terpenuhi, niatnya ikhlas untuk kebaikan dan kemaslahatan, yang dia sampaikan benar, jujur, bukan hoax, besar kemaslahatannya, baru dia sampaikan. Dia berbicara, dia share, dia sebarkan. Ini perkara penting, prinsip mulia yang diajarkan oleh para ulama kita, ulama kaum muslimin kepada umat Islam, supaya umat Islam itu memiliki etika yang agung, etika yang mulia, budi pekerti yang agung, yang mulia, punya akhlakul karimah, jiwa besar, penebar kemaslahatan, penebar kebaikan, bukan pembuat onar, bukan pembuat kegaduhan, bukan menebarkan hoax, bukan orang yang memiliki niatan yang jahat. Itu seorang muslim. Dan ini menunjukkan betapa indahnya bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menanamkan kepada kaum muslimin untuk menjadi orang besar, shadiq, jujur, wa adamul kadzib, tidak dusta. Mutatsabbit, mutabayyin, selalu memastikan sebuah berita, cross check sebuah berita. Bukan muta'ajjil, mutasarri', bukan orang yang terburu-buru, bukan orang yang tergesa-gesa, bukan orang yang penebar dusta atau hoax. Camkan baik-baik. Ini semuanya adalah bimbingan Islam yang sangat mulia, barakallahu fiik. Jujur, jangan dusta. Menebarkan berita yang valid dan bermaslahat, jangan tebarkan hoax atau berita yang sesungguhnya baik namun berefek negatif. Tathabbut, tabayyun, pastikan terlebih dahulu apa yang kamu sampaikan ini ikhlas atau tidak, benar atau tidak, dampaknya bagus atau tidak. Ucapkan yang baik, kalau enggak bisa, diam. Falyakul khaira aw liyasmut. Ada berita apapun yang sampai kepada kamu, kamu jangan menjadi tempat, mohon maaf agak kasar bahasanya, jangan jadi tempat sampah, mohon maaf. Agak kasar bahasanya. Semua kamu tampung. Lah, kamu harus memiliki filter. Tidak semua berita kamu percaya. Lihat siapa yang membawa. Kalau yang datang kepada kamu orang yang pendusta, penebar berita hoax, di tengah-tengah masyarakat yang sangat masyhur dengan kedustaannya itu, tolak. Orangnya enggak jelas, tolak. Orangnya jujur, kamu terima. Itu pun terkadang harus kamu cek kembali untuk memastikan keabsahan dan valid, kevalidan sebuah berita. Apalagi berkaitan dengan penguasa, apalagi terkait dengan para ulama kita, apalagi terkait dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Barakallahu. Ini bimbingan khusus terkait dengan masalah berita. Bimbingan yang berikutnya berkaitan dengan masalah medsos, media sosial. Ada berapa ragam medsos? Apa aja medsos itu? Itu yang tahu ya? Kan media sosial, macam-macam. Apa aja? WA, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Oh mana ya? Dan lain-lain. Ikhwan fillah jazakumullah. Penting untuk diyakini, difahami. Islam bukan agama yang jumud. Islam itu bukan agama yang saklek. Islam itu bukan agama yang mengekang. Islam itu bukan agama yang mengintimidasi pemeluknya. Tidak. Islam itu sesungguhnya memberikan keleluasaan, kesempatan yang begitu luas, seluas-luasnya kepada kaum muslimin secara khusus terkait dengan urusan-urusan dunia. Islam hanya memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu ini yang membedakan antara kamu sebagai seorang muslim dengan yang bukan muslim. Membedakan kamu sebagai muslim yang beretika dengan yang gak punya etika. Membedakan antara kamu muslim yang penebar kemaslahatan dengan yang penebar kerusakan. Dikasih norma-norma saja. Jangan kamu langgar norma-norma itu. Kaidah yang disepakati oleh semua ulama, semua fuqaha dari semua madhab, mereka menyatakan hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia halal, mubah. Silakan kamu pakai, silakan kamu nikmati, silakan kamu kenakan. Entah itu makanan atau minuman atau pakaian atau peralatan. Hukum asalnya adalah mubah. Halal bagi kita semua. Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-31 insyaallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lakum untuk kalian. Dalam kaidah usul fiqih dan usul tafsir, kalimat lakum, lam di sini dimanakan dengan lamul ibahah. Lam yang mengandung makna kemubahan. Sehingga artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mubah, halal, boleh untuk kalian. Ma fil ardi jami'a, segala sesuatu yang ada di permukaan dunia ini, semua yang ada di muka bumi, halal, mubah. Hal-hal yang terkait dengan dunia, terkait dengan yang namanya bumi. Islam tidak sempit, Islam tidak jumud. Islam tidak hanya membahas masalah hubungan hamba dengan Allah. Islam tidak semata-mata sebuah prinsip keyakinan. Tidak. Tapi Islam memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya bagi umat Islam untuk menikmati dunianya. Hukum asal makanan halal. Sampai ada dalil yang mengatakan haram. Kamu mau makan apa aja silahkan. Masakan apa aja silahkan. Kuliner Nusantara luar negeri silahkan. Semuanya halal. Sampai ada dalil yang mengatakan haram. Semua bentuk minuman-minuman yang kamu konsumsi halal, mubah. Apa aja yang kamu minum, silakan diminum. Sampai ada dalil yang mengatakan haram. Hukum asal yang namanya pakaian yang kamu kenakan bebas, halal, mubah. Mau pakaian apa silahkan. Sampai ada dalil yang mengatakan keharamannya. Islam mengatur adab dalam semua poin di atas. Hukum asal yang namanya perkakas, properti, otomotif, dan semua yang terkait dengan urusan dunia ini halal, mubah bagi kalian. Silakan nikmati selama tidak ada dalil yang mengatakan keharamannya. Islam hanya mengatur etika-etika saja. Adab-adab Islam terkait dengan poin-poin tadi. Ada adab makan, ada adab minum, ada adab berpakaian, ada adab dalam memanfaatkan yang namanya perkara duniawi. Medsos diantaranya. Media sosial, barakallahu fikum, sebuah media yang berkaitan dengan perangkat-perangkat duniawi. Nah gitu ya. Terkait dengan perangkat duniawi. Secara pandangan fikih Islam, hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah halal. Sampai ada hal-hal yang membuat dia haram. Maka hukum asal dipersilahkan kita menggunakan medsos. Islam hanya memberikan adab-adab bermedsos. Barakallahu fikum. Ketika media sosial ini barakallahu fikum, manakala media sosial itu dipergunakan untuk perkara-perkara yang bagus, syar'i, mubah, maka sesuatu yang tadinya halal bisa naik menjadi perkara yang dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk dipakai. Kenapa? Dikarenakan perkara mubah ini wasilah menuju perkara kebaikan. Media sosial, medianya juga harus diperhatikan baik-baik. Media yang betul-betul mubah ya. Jangan media yang membahayakan. Dipakai untuk menebarkan dakwah Islam, menebarkan ilmu, menebarkan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, menebar kebaikan tengah-tengah masyarakat, terkait dengan menebarkan akidah yang benar, menyemangati mereka beribadah kepada Allah, menyemangati akhlak yang mulia, perkara kebaikan bagus. Bahkan dikatakan sangat dianjurkan menggunakan media ini. Media sosial dipakai untuk silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan lebih erat. Silaturahim dengan orang tua kita, anak-anak kita, family-family kita. Bagus. Media sosial dipakai untuk kebersamaan kaum muslimin dalam perkara-perkara yang syar'i, perkara-perkara yang mubah. Bagus. Manakala dipergunakan untuk perkara-perkara yang baik atau perkara yang mubah. Bagus. Bukan lagi semata-mata halal, tetapi dianjurkan dan berpahala. Itu kenapa para ulama kita di zaman sekarang ini, ya zaman sekarang ulama zaman dahulu belum ada medsos, nah, gitu ya. Ulama kita di zaman sekarang ini menyemangati kaum muslimin untuk memberdayakan medsos yang mubah untuk kepentingan agama, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan kebaikan. Tapi ingat, manakala media sosial ini dipergunakan untuk perkara-perkara yang melanggar aturan agama, atau melanggar aturan negara, atau melanggar norma-norma kemasyarakatan, atau melanggar norma-norma susila, atau melanggar norma-norma etika, yang tadinya halal menjadi dikecam dalam Islam. Tergantung kadar kerusakannya, bisa jadi diharamkan dalam Islam atau kurang daripada itu. Dikarenakan dia menjadi sebuah perangkat yang diberdayakan untuk perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Media sosial dipakai untuk menebarkan hoax. Hoax apa hoax? Sama ya. Hoax Latinnya, hoax Indonesianya. Hukumnya haram. Media sosial dipakai untuk menghujat pemerintah, mencaci maki penguasa, mengumbar kerusakan mereka, kelemahan mereka. Hukumnya haram. Karena Islam mengharamkan yang seperti ini. Medsos dipakai untuk menebarkan ideologi menyesatkan. Dipakai untuk menebarkan pemahaman radikalisme, ekstremisme, terorisme. Terutama mereka yang antipati kepada penguasa kita, antipati kepada NKRI. Ini hukumnya haram. Dikarenakan Islam mengecam itu semua. Islam mengecam terorisme, irhab. Islam mengecam yang namanya radikalisme, al-afkar, al-munharifah. Islam mengecam tindakan ekstremisme, hulu. Dan Islam mengecam tindakan-tindakan anti penguasa, anti pemerintah kita yang muslim. Dalam Islam diwajibkan untuk memuliakan mereka, menghormati mereka dalam perkara kebaikan. Dalam Islam diperintahkan untuk menjadi warga negara yang patuh, yang taat, mendengar penguasanya dalam perkara yang baik, dalam perkara yang bagus. Atau dipergunakan na'udzubillah min dzalik untuk menebarkan kejahatan, kekejian, kefasikan, kemaksiatan. Medsos dipakai untuk prostitusi. Haram hukumnya. Medsos dipakai untuk jaringan-jaringan begal. Haram hukumnya. Medsos dipakai untuk tindakan-tindakan yang mungkar seperti itu. Haram hukumnya dalam Islam. Dikarenakan dipakai untuk perkara yang mengerikan tadi. Barakallahu. Itu pandangan Islam terkait dengan sebuah medsos. Mereka, para ulama kita juga mengkaji lebih mendalam terkait dengan tipe medsosnya ini. Tadi kan beragam ya. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada dan yang lain-lain. Barakallahu fikum. Ini secara tipe-tipe medsosnya juga harus dikaji lebih lanjut. Ketika padanya banyak kerusakan-kerusakan atau banyak hal-hal yang memudahkan kita untuk membuat kerusakan-kerusakan, jangan pakai yang itu. Pakai yang aman. Secara etika Islam aman, secara bimbingan Islam itu aman. Kalau saya punya cuma satu WA. Saya enggak ngerti yang lainnya. Taunya namanya doang. Doang ya, nama saja. Yang lain saya enggak tahu. Telegram itu kayak apa, Instagram itu apa, Instory itu apa? Kurang paham saya, Pak. Yang penting secara pandangan Islam, pilih medsos yang paling aman. Hah? Yang katanya paling aman, WA gitu ya. Paling aman siapa ya? Paling aman, tergantung nanti dipakai untuk apa. Yang paling aman. Ini terkait dengan pandangan Islam dalam masalah medsos. Yang mengatakan Islam mengharamkan medsos, hoax. Yang menyebarkan berita Islam mengharamkan kaum muslimin untuk bersosial media, hoax. Islam hanya mengharamkan medsos yang membahayakan. Medsos yang dipakai untuk perkara yang mungkar. Medsos yang dipakai untuk menebar hoax. Yang ini gak boleh. Tapi kalau medsos itu perkara yang syar'i, perkara yang baik, kemaslahatan umum, bagus dianjurkan. Barakallah. Maka pandai-pandailah dalam memanfaatkan media sosial. Cari perangkat-perangkat yang paling aman. Smartphone-smartphone yang paling aman. Cari tipe medsos, jenis medsos yang lebih aman, yang paling aman. Sehingga bisa kamu pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini perangkat dipakai untuk perkara-perkara kebaikan. Dan bukan untuk perkara kejahatan. Barakallahu. insyaallah dapat dipahami dengan baik. Kaidah tadi berlaku untuk semua perkara duniawi. Perkara keduniaan kita selama itu perkara duniawi semata, mubah. Tapi ketika perkara yang duniawi dipakai untuk perkara yang baik, sangat dianjurkan. Tapi kalau dipakai untuk perkara yang melanggar agama, melanggar aturan negara, diharamkan dalam Islam, dikecam dalam Islam. Ikhwan fillah, jazakumullah kaum muslimin rahimakumullah. Bila kita fahami ini semua, sesungguhnya memudahkan bagi kita untuk mengupas sedikit tentang tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini. Hoax dan pengaruhnya terhadap negara kita. Bicara efek negatif hoax sangat banyak. Negatif terkait dengan pelakunya, negatif terkait dengan dia di masyarakatnya, negatif terkait dengan efek di masyarakatnya, apalagi terkait dengan bangsanya. Hoax ini membuat pelakunya dicap sebagai orang jelek, itu pasti. Hoax ini membuat pelakunya dicap sebagai pendusta, itu pasti. Tidak ada penebar hoax dikatakan pahlawan. Tidak ada yang namanya penebar dusta dikatakan orang baik. Jelek. Efeknya nanti di tengah-tengah masyarakat, orang yang seperti ini tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Dan selalu dipandang negatif oleh masyarakatnya. Ketika hoax yang dia sebarkan berkaitan dengan hal-hal yang membuat gaduh masyarakat atau yang terkait membuat gaduh bangsa, siap-siap berurusan dengan yang berwajib. Nah gitu ya. Bakal dicari, bakal dikejar dia. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia lari, kemanapun dia bersembunyi, dikejar sama orangnya, dikejar sama aparat kita. Dikarenakan kedustaan, hoax yang dia sebarkan, membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, membuat gaduh di tengah-tengah bangsa kita. Cari. Alhamdulillah, pemerintah kita canggih. Dunia nyata ada, dunia maya ada. Kan para hoker-hoker ini, hoax, orang hoax-hoker gitu ya katanya, hoker gitu ya. Oh, para hoker-hoker yang sembunyi di balik dunia maya ini, itu bakal diserbu oleh tim-tim, namanya apa ini? Namanya tim siber. Barakallahu fikum, penguasa kita. Kejar sama mereka, ketemu. Akan diusut sama dia. Efeknya hidupnya gak bakal tenang. Hidupnya tidak bakal menyenangkan. Dalam bayang-bayang ketakutan, dalam bayang-bayang tuduhan orang, dalam bayang-bayang orang jelek, dalam bayang-bayang kejaran yang berwajib. Ketika Anda mengalami sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang itu benar, benar, dan Anda sangat memerlukan bantuan orang ketika itu, ketika Anda teriak-teriak, tidak ada yang percaya kepada Anda. Kadzab. Ini pendusta, penebar hoax. Padahal kali itu benar. Benar. Dia mengalami sesuatu, musibah, bencana, perkara yang menegangkan, yang mengerikan, yang enggak mungkin dia hadapi sendiri, memerlukan bantuannya orang lain. Secara alami dia akan teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Ada sesuatu, tolong, tolong, tolong, tolong. Hoax. Sudah, itu namanya, kalau bahasa kita, itu namanya hukuman sosial. Hoax. Hoax. Tolong, tolong. Hoax. Ada yang bilang, Pak, itu dia minta tolong. Oh dia, kadzab. Semua orang paham ini pendusta, penebar hoax. Jangan diurus. Udah orang gak betul sama dia. Ternyata betul. Misalkan rumah dia kebakaran nih. Betul, terbakar seisi-isinya. Orang bangat, loh, terbakar toh. Ya apa lagi? Ya salah Anda juga, kenapa Anda menjadi seorang kadzdzab, seorang pendusta. Kenapa Anda menjadi seorang penebar hoax tengah-tengah masyarakat. Untuk Anda sang pelaku, Anda hidupnya sengsara. Anda hidupnya tidak bahagia. Dalam bayang-bayang kedustaan, dalam bayang-bayang hukuman agama dan hukuman sosial. Allahul Musta'an. Hoax ini terkait dengan skala yang lebih luas lagi akan membuat sesuatu yang tidak nyaman dalam sebuah persahabatan, pertemanan, merusak persahabatan, merusak pertemanan. Sang kadzab, sang pendusta dikucilkan dengan teman-temannya. Efek terkait dengan persahabatannya hancur, kacau. Lebih besar lagi bahayanya barakallahu fikum ketika hoax yang dia sebarkan itu betul-betul berkaitan dengan persetujuan langsung dengan masyarakatnya. Bisa memunculkan ketakutan, kepanikan di tengah-tengah masyarakat karena hoax yang dia sebarkan. Macam-macam. Dia viralkan, misalkan virus di Indonesia, di Cina kan virus corona. Dia bikin hoax corona. Mungkin namanya juga orang pendusta. Awas viral. Apa mana corona? Oh, membahayakan gini. Orang pada panik semuanya. Mati, heboh semuanya itu. Membikin kepanikan, membikin keresahan tengah-tengah masyarakat. Dosanya lebih besar. Mengerikan itu ya Pak. Apalagi hoaxnya itu berkaitan dengan adu domba. Mengadu domba warga masyarakat dengan berita yang dusta di tengah-tengah mereka. Tawuran tak terelakkan. Pertumpahan darah tak terelakkan. Hubungan yang rukun tak menjadi hancur berantakan. Ukhuwah Islamiyah hancur berantakan. Dikarenakan satu orang ini. Penebar hoax. Rusak. Barakallahu fikum. Apalagi masyarakatnya belum banyak memahami bagaimana cara mengantisipasi dan menyikapi sebuah berita. Dan kebanyakan, mohon maaf ya, masyarakat kita ini gampang terhasut, gampang percaya. Langsung panik. Ya benda? Kok diem? Langsung panik. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bukan mengungkit luka lama, bukan. Mohon maaf, gempa di Lombok. Ada menebarkan hoax di Sumbawa, panik semua orang Sumbawa ini. Ya benda? Disebarkan berita, ada gempa, bakal ada gempa di sebuah besar, begini, skala besar, awas tsunami. Begini. Itu berita terkait dengan yang di Lombok kemarin. Betul ada gempa di sana, disampaikan di Sumbawa. Seakan-akan betul, wah, panik semuanya, wah, kabur, bukit semuanya. Terus tetap. Kok tidak ada apa-apa? Gerakan gempanya mana, tsunaminya mana? Allahumma musta'an. Gara-gara kadzab. Sisi yang lain juga menyusahkan yang berwajib. Akhirnya pemerintah kita susah payah menenangkan masyarakat. Aparat negara kita, TNI Polri kita setengah mati menyadarkan masyarakat. Pak hoax. Ini yang bilang hoax, gak dipercaya sama mereka. Apa hoax? Bah, saya kepingin hidup 1000 tahun lagi. Kakak pengen mati kena tsunami. Pergi dia jauh-jauh. Pak balik Pak hoax. Dikiranya aparat kita yang mengatakan itu dusta didustakan sama mereka. Bapak yang hoax. Pergi dia kemudian. Siapa yang kepingin kena gempa? Siapa yang kena yang kena kepingin tsunami? Siapa yang kepingin kena musibah? Tidak ada yang mau. Semua kepingin selamat, semua kepingin hidup. Ya benar. Tapi itu efek negatif sebuah hoax. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bisa antum bayangkan barakallahu fikum kalau hoax ini kemudian berkaitan dengan bangsa kita, dengan negara kita. Bisa hancur negara kita ini. Tidak perlu banyak-banyak pendusta menebar hoax. Satu orang saja bisa mengacaukan sebuah bangsa. Hanya satu orang saja. Dia viralkan kemana-mana sebuah berita yang hoax terkait dengan presiden misalkan. Terkait dengan penguasa kita di daerah ini, terkait dengan bupati, wakil bupati misalkan, terkait dengan dandimnya atau terkait dengan kapolresnya atau terkait dengan pak camatnya, dibikin berita yang hoax yang menjelek-jelekkan mereka, itu bisa membahayakan, menyurut emosi masyarakat, memunculkan reaksi masyarakat yang mengerikan. Penebar hoax, para kadzab, kerusakan yang mereka munculkan itu lebih dahsyat daripada pasukan-pasukan tempur di luar sana yang hendak menyerang negara kita. Kok bisa? Nah iya, kelihatan pasukan tempurnya. Hah, mau nyerang kita? Tinggal kita sanggup enggak kan gitu? Sanggup, hadapi. Semua orang akan paham, hati-hati, ada yang mau menyerang kita, percaya langsung. Sementara penebar hoax ini sembunyi di tengah-tengah masyarakat, yang mana orangnya, kadang tidak diketahui, apalagi main dunia maya. Wah, beritanya kesana kemari sampai ke ujung timur Indonesia, ke ujung barat Indonesia, Sabang sampai Merauke diobok-obok sama dia dengan sebuah kabar yang hoax. Menghancurkan bangsa, menghancurkan negara hanya dengan satu berita. Nah, bisa anda bayangkan ribuan penebar hoax di mana-mana. Agak negara rusak, bangsa kacau. Yang berwajib kewalahan menghadapi yang ada. Masyarakat saling curiga, saling suubon. Kehidupan bermasyarakat rusak. Kehidupan bernegara hancur. Dengan yang satu ini. Itu kenapa dalam Islam dikecam sebesar-besar dan sekecamannya sangat berat untuk tindakan yang namanya dusta hoax. Hoax ini menghantarkan pelakunya kepada semua perkara yang fujur, perkara yang jahat, perkara yang kecil. Hoax ini akan membuat pelakunya terseret dalam nerakanya Allah tabarakallahu ta'ala. Sangat benar. Diancam dengan keras ketika kedustaan yang dia munculkan itu barakallahu fikum tablughul afaq sampai mencapai semua ufuk di permukaan dunia yang ada ini. Dan itu bukan dari Islam sedikit pun. Islam tidak mengajarkan hoax. Muslimin bukan kadzab, bukan penebar hoax. Kalau ternyata pelakunya ada dari kalangan kaum muslimin, berarti tidak memahami Islam dengan benar. Oknum, jangan salahkan agamanya. Dan yakin tidak ada seorang insan dari agama manapun yang menghalalkan yang namanya dusta. Perkara yang sangat dikecam, yang sangat direndahkan. Wallahul musta'an. Dampak medsos juga demikian. Ketika medsos itu dipakai untuk perkara yang haram, perkara yang mungkar, perkara yang menyimpang, mengerikan itu. Ini medsos alat kampanye yang sangat dahsyat. Mengalahkan kampanye dunia nyata. Kalau seandainya ada ribuan orang di sebuah tempat mengkampanyekan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, efeknya paling cuma segitu aja. dan orang pun tahu ini enggak beres. Tapi ketika medsos itu na'udzubillah dipergunakan untuk menebarkan ideologi yang menyesatkan, radikal, radikalisme, terorisme, ekstremisme, menebarkan paham takfir, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak, dengan tanpa hujah, itu virusnya kemana-mana. Sekali pencet tit, tersebar sampai jutaan orang. Betul ya? Tergantung skala medsosnya gitu. Kalau pengguna medsosnya sampai 200 juta orang sekali posting, terus wur, langsung tersebar ke orang yang sebanyak itu. Langsung ke mereka semuanya. Sangat membahayakan, sangat mengerikan. Bisa antum bayangkan yang disebarkan itu terkait dengan pemahaman-pemahaman menyesatkan anti negaranya. Sebarkan pemahamannya mengerikan, penguasanya kafir, presidennya kafir, undang-undangnya kafir. Dimakan langsung oleh orang sebanyak itu. Bisa antum bayangkan kalau semua terpapar pemahaman tadi, na'udzubillah min dzalik, 200 juta orang Indonesia jadi takfiri. Wah, bisa hancur negara ini. Selesai membaca media sosial, keluar rumah kafir, kafir, kafir, saling mengkafirkan. Hancur agamanya, hancur pula masyarakatnya, hancur pula negara. Bisa antum bayangkan, tersulut emosi mereka. Dikarenakan yang disebarkan itu berita yang negatif terkait dengan penguasanya, terkait dengan negaranya. Semuanya emosi. 200 juta rakyat semuanya bangkit. Meluapkan amarahnya, emosinya. Apa jadinya? Hancur negara ini. Hancur negara ini. Itu baru satu media. Namanya Facebook. Konon berita yang sampai ke telinga saya itu sampai 200 juta orang penggunanya. Betul ya? Kalau salah ini? Oh, kurang tahu sih ya. Sedunia, gak cuma semata-mata negara ini. Ratusan juta orang yang menggunakan. Sangat mengerikan. Dan ini yang kemudian menjadi tugas berat penguasa kita. Betul-betul mereka jazahumullahu khairah berusaha sekuat tenaga untuk meredam ini semua. Dan setengah mati mereka meredam ini semua. Dikarenakan masing-masing orang bisa masuk ke medsos. Tidak harus sebuah komunitas. Atau orang itu bisa sikap banyak nama. Alias, alias, alias, alias. Apa namanya? Singkatan itu namanya apa? Apa sih bahasa mereka kalau nama itu apa namanya? Bukan alias, apa namanya? Singkatan dulu untuk nama itu apa namanya? Sembuh lali akhir. Fulan TT atau apa gitu. Apa namanya? Inisial. Bisa dia. Satu orang sekian ratus situs dia bisa. Sehingga sangat-sangat membahayakan barakallahu. Ini semuanya kalau bukan karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hancur yang ada. Sehingga Islam dan kaum muslimin, terutama da'i-da'i Islam, du'atul Islam, du'atul sunnah, dan umat Islam secara khusus dan secara umum, harus terdepan di dalam memerangi hoax. Terutama hoax yang berkaitan dengan bangsanya, negaranya, penguasanya, lalu masyarakat. Terutama hoax yang berkaitan dengan agama Islam, yang terkait dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Langkah pertama, jadilah orang jujur. Jangan jadi pendusta. Sebarkan kejujuran. Jangan sebarkan hoax. Motivasi kita keimanan. Ini bukti iman kita kepada Allah. Ketakwaan kita kepada Allah. Ini perintah agama. Pahala besar. Kita raih dengan amal ini tadi. penanaman prinsip di hatinya kaum muslimin sangat penting. Itu akan bisa meredam tindakan apapun yang ada pada mereka. Kalau dikasih bimbingan Islam yang benar dengan sendirinya, yang dia sebarkan perkara yang baik, meredam perkara yang hoax. Dengan sendirinya pula dia akan bisa memberdayakan medsos untuk perkara yang baik, bukan perkara yang buruk. Maka peran serta para ulama penting di sini. Peran serta para dai-dai penting di sini. Peran serta para pesantren, sekolah-sekolah Islam penting di sini. Untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada kaum muslimin di Indonesia Raya ini secara khususnya. Prinsip Islam yang mulia tadi, menjadi orang yang jujur, jangan dusta. Sebarkan kebaikan, jangan hoax. Ini kalau semuanya bersinergi, bersatu padu dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, para du'atul Islam, para ulama-ulama Islam bersendiri dengan penguasa kita, dengan aparat kita, memberikan penyuluhan yang seperti ini akan sangat bagus. Dengan sendirinya dia akan bisa mengarahkan perkara yang baik. Barakallah. Hanya tinggal beberapa oknum saja. Tinggal dicari, dikejar, serahkan yang berwajib. Itu urusan mereka, bukan urusannya rakyat. Barakallahu fiikum. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Ini sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, memperhatikan bimbingan agamanya. Bimbingan Islam itu sangat agung, sangat mulia, mengajarkan kemuliaan, keagungan, perkara yang terhormat dalam semua hal. Dan kita sebagai umat Islam harus mengantisipasi dan menghindari hal-hal yang membahayakan tadi. Hoax atau penggunaan medsos yang menyalahi bimbingan agama dan aturan bangsa. Ingat, kita harus menjadi percontohan dalam bab ini. Terdepan dalam bab ini. Siap bersinergi dengan kaum muslimin dan dengan penguasa kita untuk meredam hal-hal yang negatif. Bertahun bersama dengan yang lain untuk menebarkan kebaikan, kejujuran dan kebaikan tengah-tengah masa kita. Wallahu tabaraka wa ta'ala shawab. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepadanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga bangsa kita, negara kita yang kita cintai ini, NKRI ini, dari semua hal-hal yang membahayakannya, baik hoax ataupun yang lain-lainnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, hidayah kepada penguasa kita, baik presiden kita, jajarannya, penguasa wilayah, penguasa daerah, sampai penguasa desa. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka semua, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk lebih adil kepada masyarakatnya, dihindarkan dari mara bahaya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita masyarakat muslimin, masyarakat yang paham agamanya, yang bisa mengamalkan agamanya dan menjalankan bimbingan agamanya, mengerjakan yang baik, menjauhi perkara-perkara yang membahayakan. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada bangsa kita dan negara kita ketenangan, keamanan, kedamaian, sejahtera, sentosa, kemakmuran lahir batin dengan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mesti saya utarakan, dan mungkin waktu yang lebih kita lihat ada pertanyaan yang diajukan ke depan, semoga bisa menjawab dan bisa disampaikan. Secara umum dakwah Islam itu disampaikan dengan berbagai macam media. Baik, selama media yang dipakai itu tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar, yang tidak bisa dihilangkan. Dipahami ya? Apa medianya? Selama itu perkara yang mubah, perkara yang bermaslahat, tidak ada padanya perkara yang mungkar atau melanggar syariat, labas, tidak ada masalah. Tapi ketika banyak kemungkaran padanya dan susah untuk dihilangkan dengan cara yang lain, barokah minallah, insyaallah keberkahan dari Allah azza wajalla. Wasilah perantara yang benar membawa berkah. Wasilah yang melanggar syar'i nampaknya heboh tapi tidak barokah. Dalam dakwah Islam yang dikedepankan sisi syar'inya, yang diharapkan sisi keberkahannya. Tidak semata-mata mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia. Kita punya Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan merubah segala sesuatunya. Allah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada umat kita. Selama cara yang kita tempuh benar, syar'i, tidak melanggar agama. Barakallahu. Apa makna hadis ini? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala wa arda. Al-mutanatti' adalah orang yang hulu, melampaui batas dalam segala sesuatu. Binasa orang-orang yang tanatti', binasa orang yang tanatti', binasa orang yang tanatti'. At-tanatti' bisa fil kalam, dia apa namanya melampaui batas dalam membagus-baguskan ucapannya itu, dipaksa-paksakan supaya jadi masya Allah gitu. Karena itu namanya takaur, tasyadduq bil kalam. Dan yang paling membahayakan terkait dengan masalah agama, tanattu sama dengan hulu, ekstremisme dalam beragama, dikecam dalam Islam, baik ekstrem kanan atau ekstrem kiri, garis kanan atau garis kiri, yang betul garisnya lurus. Barakallahu fikum. Ingat bimbingan Islam, enggak semata-mata garisnya, garisnya lurus, siratal mustaqim dengan bimbingan Islam. Barakallahu. Bagaimana cara istiqamah di atas kejujuran? Iya. Jujur itu nampaknya mudah diucapkan, tapi susah diamalkan. Susah ya. Di antara upaya untuk bisa jujur, yang pertama iman. Harus dikuatkan iman kita, takwa kita kepada Allah. Dengan iman dan takwa, jujur ini akan meningkat. Karena motivasi jujur, iman dan takwa. Yang kedua, kita harus mengetahui pahalanya. Pahalanya keutamaan besar, orang yang jujur dan segala macamnya, yang dibawakan dari sebagiannya, termotivasi. Yang ketiga, membaca sejarahnya orang yang jujur. Para nabi dan para rasul, nabi kita Muhammad SAW, para ulama kita yang dikenal jujur, baca bagaimana mereka sehari-harinya. Dan yang berikutnya, bersahabat, berteman dengan orang-orang jujur. Tinggalkan, jauhi para pendusta, para penebar hoax. Jangan berteman dengan dia. Barakallahu. Yang terakhir, dia banyak doa, memohon kepada Allah keistiqomahan dalam segala hal. Di antaranya istiqomah dalam sikap jujur. Barakallahu. Apa hukum menuntut ilmu melalui medsos? Masya Allah. Terkait dengan mencari ilmu agama Allah Azza wa Jal, mengkaji agama Allah, mengkaji Islam yang benar dengan mendalam, itu harus talaki. Talaki itu harus datang ke seorang guru, mengambil ilmu dari sang guru. Gurunya ada kriterianya, punya ilmu, luas ilmunya, matang ilmunya, dalam keilmuannya, bagus ideologinya, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya. Karena yang kamu ambil bukan semata-mata ilmunya, ideologinya akan kamu tiru. Cari yang bagus, jangan yang menyesatkan. Kamu akan meniru bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlaknya, bagaimana etikanya, bagaimana muamalahnya. Talaki namanya. Itu harus talaki. Ngerti nggih? Talaki itu harus ketemu langsung orangnya. Itu hukum asal. Hukum asal. Sebab banyak berbagai macam bidang ilmu agama Allah Azza wa Jal yang tidak bisa otodidak. Tidak bisa baca sendiri, tidak bisa. Harus langsung ketemu orangnya. Contoh yang paling gampang, Anda belajar Al-Quran dengan tajwid. Tilawah dengan tajwid yang benar. Tidak bisa mendengarkan sesuatu streaming gitu, gini, di contoh, tidak bisa. Itu harus baca langsung sama gurunya. Ilmu tajwid diajari dan dipraktekkan. Sang guru akan lihat bagaimana mimik bibirnya kamu itu. Salah. Salah. Ayo. Begitu. Ahli qiraah, ahli tajwid itu sebelum mendengarkan yang kamu lafalkan, ini dilihat ini. Jika ilmu tajwid terkait dengan masalah mulut, tenggorokan segala macam. Itu perhatikan. Kamu ngomong suaranya betul, salah dia, salah. Keliru. Difahami ini? Ada huwa. Ilmu yang lain yang lebih luas lagi, ilmu masalah waris. Tidak bisa kemudian atau tidak. Terangkan langsung sama sang guru. Apalagi ilmu-ilmu yang lebih detail lagi terkait dengan masalah ilmu hadis dan yang lainnya, harus sama-sama sang guru. Itu kumasa. Belum lagi nanti na'zakumullah, di antara kebiasaan para ulama kita terdahulu, rihlah ilmiah. Bepergian ke tempat-tempatnya para ulama untuk mengambil ilmu dari mereka. Jauh dari Sumbawa ke Lombok, Sumbawa ke Jawa, Sumbawa ke luar negeri sana. Datang langsung ke halakonya para ulama tadi. Namanya rihlah ilmiah. Dikecualikan kalau memang tidak mungkin ini semua, baru menggunakan media sosial. Ini opsi kedua. Tidak bisa sana ke luar negeri, bolos tidak ada, namanya orang masing-masing kemampuannya. Maka ambil rekaman live streaming atau streaming para ulama kita yang punya pelajaran di sana. Dengarkan. Itu pun setelah Anda belajar kepada guru-guru Anda. Sudah punya bekal segala macam, baru Anda belajar. Atau enggak mungkin hadir. Ada yang sakit, ada kesibukan, live streaming. Nah, gitu ya. Sambil nyopir karena ada tugas, pekerjaan, ada urusan rumah tangga dan segala macam, enggak bisa hadir ke sini. Live streaming. Dengarkan sambil fokus dan konsentrasi nyupir, telinganya mendengarkan ceramah. Itu namanya alternatif, bukan sebagai pegangan utama. Dan media sosialnya harus medsos yang betul-betul aman bagi para pencari ini. Barakallah. Apakah para akhwat, para ummahat, ini para muslimah-muslimah, diperbolehkan menggunakan medsos selain WA atau Telegram untuk berdakwah atau selain berdakwah? Kalau untuk yang ummahat ini harus lebih ekstra hati-hati, ekstra ketat. Karena mereka ini wanita, dalam Islam perempuan itu tertutup. Jangan sampai masuk ke medsos bikin fitnah. Yang aman ya mungkin sebenarnya adalah WA. Itu pun harus terbatas di kalangan wanita atau di kalangan perempuan dan mahramnya, bukan luas. Laki-laki juga sama semuanya, kalangan laki-laki atau perempuan yang mahramnya dia. Cuma untuk perempuan lebih ketat, jangan sembarangan. Mereka ini secara kejiwaan, kepribadian, kekuatan psikis tidak kayak laki-laki. Daya tangkap, daya pikir, kayak laki-laki. mohon maaf, terlalu banyak wanita-wanita jadi korban-korban kejahatan melalui medsos. Ya benda, apalagi yang masih labil, masih abg-abg itu, ya, yang belum bisa menentukan arah, masih labil, bahaya itu. Ya leluasa kemana-mana main FB, Facebook. Baru kenalan sudah, wah terpesona dengan sosok yang tampan di situ. Padahal itu adalah postingan orang lain. Bisa kan begitu? Orangnya mohon maaf, jelek. Jelek katanya orang Jawa itu gitu. Saking jeleknya, jelek gitu. Tapi dia posting di situnya, set tampan, laki-laki yang tampan, masyaallah gitu. Perempuan masuk. Jangan dikira cuma laki-laki aja yang terpesona dengan kecantikan perempuan. Perempuan juga sama, terlena dengan tampannya laki-laki. Sudah melongo dia, apalagi dia masih labil. Sudah. Hah? Kopi darat, terjadi apa terjadi? Dari mulai prostitusi, dari mulai Allah bilang misalnya sudah. Sangat mengerikan. Sehingga harus lebih ketat. Orang tua harus lebih ketat dalam mengawasi anak-anaknya, terutama anak yang putri, terkait dengan medsos. Barakallahu. Allahu tabaraka wa ta'ala misal. Laki-laki juga sama, cuman yang perempuan lebih diperhatikan lagi. Mengenai teori konspirasi yang banyak tersebar melalui media sosial, mulai penyakit AIDS, Ebola, terakhir Corona, adalah temuan rahasia Amerika Serikat. Itu katanya. Apa namanya bahasa mereka itu? Senjata apa gitu? Amerika gitu melemahkan musuh-musuhnya gitu. Kanada sudah pakai senjata langsung ini dikasih virus. Apakah dipercaya? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau antum cek medsos ini siapa yang menyebarkan pertama, wallahu a'lam. Yang kedua siapa orangnya juga wallahu a'lam. Terpercaya ada atau enggak, wallahu a'lam. Benar enggaknya wallahu a'lam. Yang jelas kalau terjadi di sebuah tempat itu kita hadapi. Itu mau dibilang senjata rahasia kayak mau apa kayak itu bukan urusan kita, itu urusan yang berwajib. Tapi terkait dengan virus yang nyata, ya dihadapi. AIDS ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? HIV ada apa enggak ada? Ada. Jangan mengatakan hoax. Enggak ada itu HIV hoax dari Amerika itu. Ente yang hoax. Nyata kok, korban banyak kok. Ini yang kita antisipasi. Hati-hati jangan sampai Anda terkena penyakit HIV. Menikahlah dengan pernikahan yang sah, yang syar'i. Hah? Jangan frisik, ya apa frisik? Frisek, seks bebas. Atau gonta-ganti pasangan dengan tanpa akad nikah yang jelas. Memunculkan penyakit kelamin satu. Di antara hikmah pernikahan dalam Islam, dia selamat dari semua yang ada itu. Dengan pernikahan, semuanya akan aman. Ketika tidak ada pernikahan, semua akan membahayakan. Dari mulai penyakit AIDS, HIV, sifilis, apalagi penyakit kelamin itu mengerikan. Allahu. Sehingga jawabannya wallahu alam, apakah itu senjata rahasia Amerika Serikat atau tidak, wallahu alam bisawab. Itu bagian yang berwajib. Urusan masalah ketahanan dan pertahanan nasional berwajib. Ketika penguasa kita memberikan informasi, hati-hati, senjata rahasia musuh kita, waspadai. Air, semina watokna, penguasa. Kalau kita yang nyata-nyata sajalah. Hah? Corona, COVID-19, kode apa namanya, virusnya itu, yang di Wuhan itu. Nyata apa enggak nyata? Hah? Nyata, jangan mengatakan hoax. Itu bukan virus itu senjata rahasia Amerika. Maksudnya itu wujud nyata gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah azza wajal, bangsa kita, negara kita tidak terjangkiti. Betul ya? Alhamdulillah. Sebabkan tidak ada. Itu sampai dikaji di Indonesia itu. Heboh Indonesia ini. Wah, itu para pakar, para ahli mengkaji. Kenapa Indonesia tidak ada yang terkena? Padahal sebelahnya Singapura kena. Sebelahnya lagi Thailand kena. Indonesia kenapa tidak kena? Ya, dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita. Dan yang lebih, kalau kita sebagai muslim ya, yang lebih kita ke depan dengan alhamdulillah dikarenakan kebanyakan Indonesia ini muslimin. Makanya halal-halal. Makanya halal-halal. Barakallah. Alhamdulillah. La qadarahullah, ada di Indonesia ini. Jangan mengatakan hoax, jangan percaya corona. Ini senjata Amerika. Sudah terjadi kok. Ya nyata. Diantisipasi, diwaspadai, dan dijalankan bagaimana bimbingan medis terkait dengan masalah tersebut. Barakallah. Terkait dengan masalah manusia tak pernah mendarat ke bulan. Apakah dipercaya? Betul memang begitu. Para ulama yang menerangkan kepada kita, tidak ada seseorang pun dari kalangan manusia yang datang ke bulan. Itu hanya omong besar orang-orang yang kata itu. Kita bisa ngomong karena para ulama yang mengatakan demikian. Tidak ada kita pun di bulan. Yang mengatakan manusia apa? Manusia yang diteropong macam-macam itu. Ah, itu imajinasinya mereka saja. Tidak ada. Apalagi yang masuk matahari. Gosong ya. Nah, Allah SWT. Terkait dengan bumi datar. Pembahasan di kalangan para ulama kita. Apakah datar ataukah bulat. Yang dirojekan oleh para ulama kita. Bumi itu bulat. Tapi dia terhampar. Ya sudah, percaya saja kepada para ulama kita dan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Antum sekarang terhampar ya, terhampar. Bayangan antum datar ini. Enggak, dia bulat. Dia bulat. Tapi subhanallah, Allah Maha Kuasa dibikin terhampar. Itu sudah enggak mungkin antum bayangkan ini teori manusia kayak apa, Ustaz, bulat gitu kan mestinya yang di atas di bawah kan nanti saling begini gitu kan. Jatuh kan gitu ya. Itulah kalian. Ilmu kamu kan segini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata para ulama, bumi itu bulat. Tapi Allah jadikan dia terhampar bagi orang-orang yang tinggal di atasnya. Dimanapun antum berada, terhampar. Tidak ada kemudian satunya sebelah sini, satunya miring gini. Tidak ada yang seperti itu. Itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bumi itu bulat, tapi dia terhampar. Barakallah. Difahami ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-muhim, terkait dengan masalah akhbar tadi itu ya, tidak langsung diterima, di cross-check. Terkait dengan masalah-masalah ilmiah, kembalinya pada para ulama kita dan tim ahli kita dalam perkara agama. Terkait dengan masalah yang berwajib, kembali kepada yang berwajib. Dikembalikan kepada ahlinya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamnya mana sih? 12 kelas. Cukup. Apa lebih? Ada lagi yang lain? Cukup insyaallah ya. Cukup. Yang terpenting adalah jujur, jangan dusta. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat dan bisa diambil kemanfaatannya untuk saya pribadi dan juga untuk muslimin yang lain. Demikian dari saya. Naktafi lahuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.